إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jazakumullah alhamdulillah. Kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ucapan atau pujian yang senantiasa kita berikan, kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang menyadari bahwa betapa banyak nikmat dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terputus dari kita semua. Dan terlebih nikmat jemaah sekalian yang perlu kami ingatkan, yang patut, yang harus senantiasa kita nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Itulah nikmat yang jemaah sekalian, yang kita berada di atasnya sekarang ini. Nikmat menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada yang mengetahui menikmat menuntut ilmu ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi taufik sehingga mereka mampu dan dapat menuntut ilmu ini. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang menuntut ilmu ini. Mengetahui bahwa nikmat menuntut ilmu ini adalah nikmat yang mengantar kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menuntut ilmu ini adalah jalan yang mengantar kita untuk dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW terangkan dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqahu ilal jannah." Barang siapa ia menempuh suatu jalan yang jalan yang mereka tempuh itu dalam rangka untuk mencari ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang menuntut ilmu lah dia mengatai pula nikmat menuntut ilmu adalah sangat besar, karena dengan menuntut ilmu atau tafaqquh fid din ini adalah jalan untuk kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat luas, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW nyatakan dalam sabdanya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan di sini tidak dijelaskan. Karena itu menunjukkan bahwa kebaikan di maksud ini adalah kebaikan yang mencakup di semua penjuru, semua keadaan. Dan juga tidak disebutkan sini kebaikan, karena ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dapatkan, diinginkan oleh Allah adalah kebaikan yang sangat luas. Apa itu jalannya? Dengan cara apa? Kata Rasulullah SAW, jalannya yufaqih bidin. Jalan atau Allah SWT memberikan orang itu kebaikan adalah dengan cara dipakihkan, dipahamkan ya ilmu agama. Dan ilmu ini kita tidak dapatkan ya kecuali kita dengan kita deh menuntut pada mempelajari pada sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al ilmu bita'allum, ilmu itu hanya dapatkan dengan mempelajari. Begitu pula juga kita ketahui bahwa nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Karena dengan sebab itulah ya Rasulullah SAW, Nabi kita, tidak meminta penambahan ya dalam hidupnya kecuali yang beliau hanya meminta untuk mendapatkan tambahan, itulah tambahan ilmu. Karena itu menunjukkan betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya ya ilmu ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, "Qul Rabbi zidni." Allah memerintahkan langsung kepada nabinya. Dan tidak Allah memerintahkan kepada nabinya kecuali itu adalah suatu perkara yang penting, perkara yang sangat mulia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya? Untuk mengatakan, untuk meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, ya Allah, tambahkanlah kepada saya," yaitu ilmu. kemudian juga kita katakan bahwa ini nuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar, karena ilmu ini adalah ya para rasul, para anbiya tidak diutus di muka bumi ini kepada seluruh manusia kecuali karena ilmu ini, kecuali karena ingin menyampaikan ilmu telah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga membawa betapa pentingnya, betapa mulianya sesuatu yang kita ingin cari, sesuatu yang kita ingin ya tuntut ini. Itu adalah sesuatu yang dengannya, dengan sebabnya ya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya, mengutus para rasul ini ya di seluruh manusia di permukaan bumi kecuali untuk menyampaikan ilmu ini. Maka itulah sebab ya kenapa ya dikatakan oleh Rasulullah SAW, halal ulama warasatul anbiya, ya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu ini adalah penerus pewaris ya, pada seluruh nabi. Karena itu menunjukkan bahwa dengan menuntutnya kita ilmu ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang meneruskan, yang melanjutkan risalah para anbiya, risalah ya para rasul. Coba sekalian, yang kita inginkan ya pada diri kita masing-masing jamaah sekalian, ketika kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang sangat besar, nikmat yang sangat besar ya, maka dengan sebab itulah mari kita berbahagia ya, mari kita menyatakan kesyukuran kita, kesyukuran yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menuntut ilmu ini atau mempelajari ilmu ini. Karena kita tahu bahwa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita. Bahkan dengan kesyukuran ini inilah pula yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "In tashkuru yardhu lakum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur kepada nikmat, nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah akan meridhoi. Allah akan senang, Allah Subhanahu wa taala akan bahagia kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat ini. Dan kesenangannya, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan ketika hamba bersyukur padanya, itu dibuktikan dengan dia bahwa Allah beri jaminan kepada orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat ini. Nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah padanya. Sebenarnya kita tahu dalam firman-Nya, "Wala in syakartum la'azidannakum." Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti saya akan menambahkan nikmat itu. Siapa yang tidak ingin tambahkan nikmat itu? Apalagi kita tahu bahwa nikmat nuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Maka tentunya ya lebih harus lagi kita senantiasa ya mensyukuri nikmat ilmu ini dengan kesyukuran yang sangat besar. Ya, supaya dengannya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang sangat mulia kepada kita ini. Kemudian jamaah sekalian, karena kita tahu ya bahwa nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, maka baiklah pula juga ya kita senantiasa menjaga nikmat ilmu ini. Menjaga nikmat ilmu supaya kita dapatkan. Ya, supaya kita memperoleh. Dan tidak ada ya jalan supaya bagaimana ilmu ini kita dapatkan. Ya, kecuali bagaimana kita senantiasa ya bersungguh-sungguh di dalamnya. Kita bersungguh-sungguh dalam ya mempelajari ilmu ini. Karena kita sudah tahu bahwa nikmat nuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Dan jalan untuk mendapatkan ilmu ini itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam. Karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Walladzina ja'adu fina lanahdiyannahum subulana." Hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Itulah orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada jalan kami. Jadi supaya kita mendapatkan jalan Allah. Di antara jalan Allah itu adalah jalan yang bagaimana kita senantiasa berada di atas ilmu ini. Maka kita dituntut, diharuskan. Karena dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, itulah orang-orang yang hanya akan beri petunjuk kepada jalan kami. Maka itulah sebabnya pula kenapa Allah SWT memerintahkan tidak sekedar bersungguh-sungguh tapi berjihad bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Sebenarnya yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wajahidu fillahi haqqa jihad." Ya, berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian ya, dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Ya, sebenar-benarnya mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini yang kita inginkan. Bahwa kalau kita tahu bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, maka tentunya ya untuk ya memperolehnya supaya kita dapatkan dengan baik. Ya. Maka kita dituntut diharuskan untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian jamaah sekalian, kita ingatkan juga ya bahwa karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat menuntut ilmu adalah sangat besar. Maka yang perlu juga kami ingatkan pada jamaah sekalian ya bahwa ya kita ingatkan bahwa supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya memudahkan kita juga mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Ya, nikmat yang tidak ada yang mengalahkan. Dan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ya supaya Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan pada ilmu ini. Maka marilah kita senantiasa ya menguatkan, ya menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang mengantar kita untuk mendapatkan ya segala kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya ya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya, di dalam banyak ayat, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa dengan bertakwa ini adalah jalan yang mengantar kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya tentang kebaikan yang Allah berikan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi supaya Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu ini, hendaknya lah senantiasa kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, senantiasa menolong kita, menguatkan kita, termasuk ketika kita menuntut ilmu ini. Maka jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah nyatakan dalam firman-Nya, innal ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyatakan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya bersama orang-orang siapa itu? Itulah orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, tidaklah. Supaya kita dapatkan kemudahan, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam meraih nikmat yang sangat besar adalah dengan bertakwa ini. Ya, kemudian juga kenapa kita harus bertakwa kepada Allah kepada ketika kita menuntut ilmu? Karena sesungguhnya ilmu itu yang kita peroleh, yang kita dapatkan setelah kita cari, itu nanti bermanfaat. Ya, setelah kita mengamalkan ilmu itu, itulah ilmu dengan jalan bertakwa. Ya. Jadi tidak akan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan ini kecuali setelah kita mengamalkan, menjalankan apa-apa yang kita ketahui. Maka tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak bertakwa dengan. Bahkan bahayanya jamaah sekalian, ya, ketika kita berilmu dan hanya sampai di situ saja, kemudian kita tidak mengamalkan, kita digolongkan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kebaikan tetapi kemurkaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimurkainya orang-orang Yahudi yang ketika mereka sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu dari Allah, kemudian mereka tidak mengamalkan. Bahkan ya, Rasulullah SAW mengabarkan sebenarnya dalam hadis sahih, ya bagaimana bahayanya, ya ketika seorang memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, atau tiga orang yang kata Rasulullah yang paling pertama kali dinyalakan padanya api neraka ini. Dan salah satunya disebutkan oleh Rasulullah, siapa itu? Yaitu orang yang ketika mereka memiliki ilmu kemudian dia tidak beramal dengan imun. Dengan apa yang kita sampaikan tadi ini, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja sebagai jalan kemudahan, sebagai jalan yang menguatkan, mau menolong supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, tetapi juga dengan bertakwa ini ketika kita menuntut ilmu adalah sebagai jalan supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang paling pertama kali nanti dinyalakan api neraka padanya. Oleh itu jamaah sekalian, kita takut. Ya, kita merasa ngeri. Ya, ketika kita memiliki ilmu, kemudian ilmu yang kita miliki ini kita tidak ya, manfaatkan. Kita tidak beramal dengan. Kemudian juga jamaah sekalian yang berikutnya, yang kami ingatkan terpakala nikmat yang kita berada sekarang di atasnya ini, supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kebaikan kepada kita di atas ilmu ini dan memberi kemudahan dan memberi pertolongan ini ketika kita menuntut ilmu ini. Kami wasiatkan kepada jamaah sekalian, terutama diri saya sendiri, marilah kita sentiasa ketika kita menuntut ilmu ini mengukuhkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ketahui bahwa dengan kuatnya iman kita ini, itulah jalan yang menjadikan kita atau mengantar kepada kita untuk mendapatkan kecintaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita dengar nasihat dari ustaz yang telah membawakan wasiat sebelumnya, beliau sebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min da'if. Min mu'min da'if. Semuanya kata Rasulullah SAW, orang yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah imannya. Kita ingin garis bawahi dalam hadis ini bahwa ketika Rasulullah mengatakan habbu ila Allah, orang yang kuat imannya itu adalah lebih dicintai. Karena itu menunjukkan bahwa dengan keimanan ini, inilah yang mengantar kita untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menguatkan keimanan kita ini, nah ini pula lah yang menjadikan semakin kuatnya, semakin besarnya cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi sebagaimana besarnya, sebagaimana derajatnya keimanan yang ada pada diri kita, maka itulah yang menentukan pula bagaimana derajatnya, bagaimana kedudukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi semakin kuat keimanan kita, maka semakin besar pula lah kecintaan ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kenapa? Ya, kita merasa bahagia, kita bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita karena kita menguatkan keimanan ini. Karena kita tahu bahwa dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, inilah yang memudahkan, yang mengantar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan apa saja yang ada pada diri. Ya, kebaikan-kebaikan apa saja yang ada pada, termasuk dalam menuntut ilmu. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya. Ya. La ma yataqarrabu ilayya al-abdu habbu ilayya mimma tarabbi ilayya. kata Rasulullah SAW, tidak ada yang saya paling cintai pada seorang hamba itu kecuali ketika dia mengerjakan sesuatu yang kami wajibkan dalam agama, ibadah-ibadah yang kami wajibkan pada. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu ya yataqarrabu la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa seorang hamba itu ya mendekatkan dirinya kepada saya dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan pada. Sehingga kata Allah, hatta hibbahu, sehingga saya mencintai pada orang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza habbathu, kalau saya sudah mencintai hamba itu, apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang sudah cintai itu, jelaskan. Maka kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi wa kuntu absaru alladhi yabsuru bihi wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bihi. Maka saya lah yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Kemudian kata Allah, saya lah yang menjadi pendengarannya ya ketika dia mendengar, dan saya lah yang menjadi kakinya ketika dia berjalan. Tunjukkan bahwa ya orang yang senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan kebaikan yang lain, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba itu ya saya sudah mencintai, maka kata Allah, apa idza salani fa utiyahu, apa saja yang dia minta kepada saya akan berikan padanya. Kemudian juga kemudian kata Allah, apabila dia minta perlindungan kepada saya, ya maka saya akan ya memberikan perlindungan. Ini menunjukkan bahwa dengan ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ia yang memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan dalam menuntut ilmu, termasuk kemudahan dalam menuntut ilmu ya ad-din, ilmu syirik, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jemaah sekalian, kita sudah jelaskan tadi bahwa dengan keimanan yang besar, yang kuat dalam diri kita, inilah yang membawa kita untuk mendapatkan kecintaan yang juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ingatkan sebagai wasiat yang terakhir bahwa keimanan yang sempurna, yang kuat ini, itu kita tidak dapatkan kecuali setelah kita memiliki tiga perkara yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis Anas bin Malik, yaitu kata Rasulullah SAW, ya salatu man kunna fi wajada fi halawat al-himas. Tiga kata apa Rasulullah SAW, tiga perkara yang apabila seorang hamba memiliki, ya tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman, kesempurnaan iman. Apa itu kata Rasulullah SAW, tiga itu, ayakuna Allah wa Rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma. Apabila ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai daripada yang selainnya. Apabila Allah dan Rasulnya itulah yang dia paling cintai daripada yang selain. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yuhibbul mar'u wa la yuhibbuhu illa lillah. Apabila dia mencintai seorang, dia tidak mencintai seorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maksudnya dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah? Terangkan oleh para ulama bahwa dia tidak mencintai seorang karena ya orang-orang itu juga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ya kita Iya sih. Perintahkan. Yang itu senantiasa mencintai orang-orang yang soleh. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang dengan ilmunya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita dapatkan ya perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dia benci kepada kufuran. Sebagaimana bencinya ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah dalam perkara yang tiga, kebenciannya terhadap kufuran. Ketika dia kembali kepada kufuran ada sangat besar. Sebagaimana ya ketika dia benci dengan kebencian yang sangat besar saat dia dilemparkan dalam neraka ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua yang berada di majlis yang mubarak ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang ke sini untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, ya, karena didasari, ya, karena didasari kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita datang di sini karena kita ya cinta kepada saudara-saudara kita yang beriman, cinta kepada saudara-saudara kita yang menuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, kita juga datang di tempat ini ya adalah karena kebencian kita ya untuk kembali kepada kufuran. Maka kapan kita sudah miliki ya tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita berbuat di segala perbuatan, segala pengamalan, maka insya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menguatkan, berikan keimanan yang sempurna. Dan kita sudah tahu bahwa keimanan yang sempurna ini inilah jalan yang dengannya kita mendapatkan kecintaan yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jemaah sekalian, marilah kita ya bersungguh-sungguh di dalam ya mau ya cari ilmu ini, menuntut ilmu ini, karena sudah kita ingatkan bahwa ilmu ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, bahwa karena ilmu ini adalah ibadah, ya, sehingga sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, bahkan ilmu ini adalah ibadah yang besar, maka tentunya keikhlasan yang kita harus tanamkan ketika menuntut ilmu juga lebih besar. Ya, sebab ya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali ya ketika kita sudah mengikhlaskan. Nah, ini juga yang perlu kita ingatkan. Ya, bahwa marilah kita senantiasa mengikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu ini. Kita menuntut ilmu bukan karena riya, bukan karena ya ingin didengar atau dilihat, tetapi kita menuntut ilmu karena dalam rangka untuk mengangkat diri kita dari kejahilan. Supaya dengan ilmu ini, setelah kita mendapatkannya, ya kita mampu beramal ya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tujuannya supaya kita dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga ketika kita menuntut ilmu ini, bukan dalam rangka kita mengangkat diri kita atau mengangkat kelompok kita atau daerah kita, ya, atau siapa saja, tetapi kita menuntut ilmu ada dalam rangka untuk dia meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, semuanya orang-orang yang berjuang jalan Allah itulah orang-orang yang apabila keinginannya ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, litakuna kalimatullah hiyal ulya, adalah karena dia menginginkan supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah itulah yang tinggi. Itulah yang diperjuangkan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan taufik kepada kita semua. Dan saya kira cukup barangkali apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan subhanakallah wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu alaik. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.